Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ini boleh ya? Nah, Ustaz, tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, khani fi din, azakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Tauhid. Dan kita masuk pada bab yang ke-35. Berkata al-muallif rahimallahu ta'ala, babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab pembahasan bahwa termasuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersabar ala aqdarillah, terhadap ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada bab ini akan beliau babarkan dan beliau jelaskan beberapa dalil dari Al-Quran, demikian pula sunnah, tentang wajibnya untuk bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan yang semuanya tidak terlepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk bahagian dari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih pada permasalahan iman terhadap rububiyah Allah, kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Kan di antara yang menjelaskan tentang rububiyahnya Allah adalah Allah Maha Kuasa untuk menetapkan segala sesuatu terhadap hambanya. Allah itu Qadir dan Allah itu Hakim. Allah itu Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Sehingga apa yang Allah tetapkan bagi hambanya itu tidak terlepas dari hikmah, faedah, manfaat, maslahat. Yang tentunya apabila disikapi dengan tepat dan benar akan kembali kepada hamba itu sendiri. Kembali kepada hamba itu sendiri. Adapun pengertian sabar, as-sabr secara bahasa artinya al-habs, menahan. Jadi sabar secara pengertian asalnya, penggunaan dalam bahasa artinya menahan, al-habs. Adapun secara istilah syar'i adalah menahan diri dari beberapa kondisi. Dan dalam hal ini ada 3 jenis kesabaran. Secara syar'i. Yang semuanya adalah menuntut kita untuk menahan diri, mengontrol emosi dan hawa nafsu, ego. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berfirman di dalam surah Taha 132, وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها. Ya, adalah kalian perintahkan kepada keluarga kalian, ya, istri, anak, bisalah, ya, untuk mendirikan salat, wastabir alaiha, dan sabarlah, ya, di atas amalan ini, ya, di atas salat ini. Nah, jadi memberikan arahan, ya, peringatan, ya, dan menganjurkan, bahkan memerintahkan kepada kebaikan, itu menuntut kesabaran. Ya, sebagaimana kita, ya, dalam mentarbiyah, ya, anak dan istri kita misalkan, itu menuntut kesabaran. Sabar bukan hanya dari sisi terkadang menghadapi dan menerima respon yang kurang baik. Ya, justru terkadang ada perlawanan, ada pembangkangan, ya, sikap-sikap yang kurang terpuji, ya, dari istri ataupun dari anak kita, ya, namanya anak-anak. Namun di sini kita dituntut untuk bersabar. Sabar untuk cerewet. Ya, sabar untuk cerewet, cerewet yang positif insyaallah, yaitu tidak henti-hentinya untuk niatkan mereka, ya, akan kebaikan, ya, ketika keliru ya diingatkan, ya, ketika lalai juga ya disadarkan, ya, kadang juga mainan yang berlebihan ya dilarang dan dicegah, cerewet, ya, ini termasuk bagian dari kesabaran. Ya. Nah, disebutkan pula dalam surat Al-Insan 23-24, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Ya, sesungguhnya kami yang telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi, ya, Al-Qur'an secara berangsur-angsur, secara bertahap. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah, ya, dengan ketetapan hukum yang Allah, ya, tetapkan. Nah, maka di sini Allah perintahkan, Allah ingatkan Rasulullah, ya, ketika, ya, memikul mandat amanah, ya, berupa Al-Quran yang berisikan tentang hukum-hukum syariat, perintah dan larangan, ya, sekaligus khabar-khabar, berita-berita, informasi yang harus diyakini dan dibenarkan. Maka ini semuanya hukum Allah, ya, ketentuan Allah, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana? Tasbih, sabar, ya, sabar dalam menjalaninya, ya. Maka ini sabar ketika menghadapi, ya, dan menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Rasulullah ketika mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'an, ya, lewat malaikat Jibril alaihissalam, maka tentunya bukan sekedar diturunkan pada beliau, namun diperintahkan untuk disampaikan. Ya, diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya secara bertahap pula. Ya, maka ini sungguhnya perintah dari Allah kepada nabinya untuk bersabar, ya, ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah ketaatan. Ya. Kemudian yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah, bersabar, ya, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga menuntut kita untuk bersabar, menahan diri, mengontrol emosi. Ya, terkadang, ya, marah, terkadang jengkel, maka dikontrol, sabar, ya, dan seperti yang Nabi sebutkan, innamas sabru inda sadamatil ula, sesungguhnya, ya, inti kesabaran itu adalah pada awal kali seseorang mendapatkan ujian dan cobaan, ya, ketika pukulan pertama kali. Nah, seorang mendapatkan ujian, ya, berita yang tidak mengenakan, itulah, ya, kunci kesabaran. Ya. Saat-saat itulah yang menegangkan itu. Ya. Membutuhkan untuk bersabar. Nah, oleh karena itu orang yang mampu mengontrol jiwanya, ya, bisa mendinginkan emosinya, ini adalah orang yang kuat. Seperti yang Nabi sebutkan. Ya. Laisa syadidu bisur'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang ketika bergulat, kelahi, ya. Lawannya bonyok, dianya ya, bersih misalkan. Bukan itu orang yang kuat. Ya, mampu membanting lawan ketika bergulat. Ini bukan orang yang kuat, ya. Sejatinya yang paling kuat kata Nabi adalah orang yang paling mampu mengendalikan jiwanya. Bisa mengontrol emosinya ketika dia dalam kondisi marah. Ya, dalam kondisi jengkel, tidak diluapkan emosinya. Ya, kepada yang dihadapannya. Itu dia tahan. Ya. Nah. Nah, karena itu diantara yang Nabi pesankan kepada kita, ya, sampai Nabi ulang-ulang itu, la taghdab, la taghdab, la taghdab, taraddada miraran, ya, jangan kalian marah, jangan kalian emosional, ya, temperamen, ini karakter yang kurang bagus, ya, sehingga bersabar ketika menjauhkan diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh yang paling indah dalam masalah ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya. Ketika beliau bersabar untuk tidak merespon, ya, tidak menanggapi, ya, bujuk rayu Imra'atul Aziz, sang ratu, ya, istri sang raja, yang ketika itu berusaha untuk mengajak beliau, ya, untuk berbuat fahisyah. Ya, dalam kondisi, ya, ad-dawa'i, faktor-faktor dan sebab-sebab untuk bisa, ya, terjatuh dalam perbuatan fahisyah itu terkumpul semua. Ya, dari sisi, ya, usia Nabi Yusuf masih relatif muda, sehingga dari sisi syahwat, ya, sebagaimana yang lainnya, ya, demikian pula beliau adalah laki-laki normal, ya, cenderung dan condong dengan lawan jenisnya. Ya, tambah lagi, ya, beliau tinggal di pengasingan, bukan di kampung halaman. Ya, bukan di kampung halaman. Ya, dan ini terkadang, ya, seseorang merasakan, ya, ada perbedaan ketika dia tinggal di kampung halaman dengan tinggal di, ya, perantauan. Itu pengasingan, jauh dari keluarga, jauh dari kerabat, jauh dari teman dekat. Ya. Biasanya kalau di kampung halaman itu agak menahan diri, nahan-nahan lah. Ya, tapi beda hanya ketika di perantauan, bebas-bebasnya. Apalagi ketika safar, itu seakan-akan nggak ada yang kontrol. Kenapa nggak ada yang kenal? Ya, mau apa saja bebas. Ya, ya kalau positif masih penting, ya. Tapi kadang kalau yang negatif ini, kalau yang positif, ya, terkadang seorang itu, ya, dia kurang luasa, ya, ketika tinggal di kampungnya untuk mengamalkan sunnah. Kenapa? Ya, banyak tantangan, ya, banyak orang-orang dekat yang menentang, ya, yang merendahkan, yang menghina, ya, sehingga kecenderungan untuk pasif itu besar. Bahkan untuk, ya, mengalah, ya, dalam artian, ya, tidak pede, ya, mengamalkan sunnah itu besar, ya, ketika di kampung halaman. Namun beda hanya ketika di perantauan, ya, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang dekat yang dulu tidak sepaham. Itu luar biasa, enak, nyaman, bebas, ya, nggak ada yang komplain. Kenapa? Ya, masing-masing sibuk dengan, ya, kegiatan dan aktivitas pekerjaan masing-masing, sehingga masing-masing juga nggak ngurus yang lainnya. Itu di perantauan bebas. Ini kalau yang positif, ya, ya, ini memberikan suasana yang berbeda. Ya. Kembali kepada tadi kondisi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, beliau di perantauan, asingan, jauh dari keluarga. Ya, dan dalam kondisi nggak ada yang kenal ketika itu. Sehingga kalaupun beliau merespon, ya itu sangat mudah bagi beliau. Sangat mudah. Nggak ada beban. Gitu. Ya, tidak ada beban. Ya, demikian pula, kondisi ketika itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dijebak. Ya, di sebuah ruangan dalam kondisi sudah ditutup semua pintunya dan jendelanya. Yang menutup ya bukan Nabi Yusuf. Ya, tapi Imratul Aziz, sang ratu. Ya, sang ratu. Demikian pula ya sang ratu ketika itu sudah ya berhias. Ya, sebagaimana seorang wanita terhadap suaminya bahkan lebih. Ya, dihias spesial. Ya, untuk membujuk, merayu Nabi Yusuf alaihissalam, ya untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan. Subhanallah. Ya, ad-dawa'i, faktor-faktor dan sebab-sebab yang bisa sesungguhnya ya menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan fahisyah ternyata akan keikhlasan. Ya, karena ketulusan dan kebersihan hati Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, Allah selamatkan beliau dari ya perbuatan fahisyah. Sabar. Ya. Bahkan kata Allah, walaqad hammad bihi wa hamma biha. Sungguh ya, sang ratu sudah condong dengan Nabi Yusuf, demikian pula Nabi Yusuf. Ya. Ada kecenderungan, ada ketertarikan. Namanya laki-laki. Ya, namun ternyata ya, keikhlasan yang menyelamatkan beliau ba'dallah tentunya. Dengan sebab ya ketulusan dan akhlak yang mulia yang ada pada beliau. Ya, sejak kecil ya beliau terdidik ya, terbina dengan akhlakul karimah. Ya sampai beranjak dewasa. Ya Allah berikan hikmah. Allah berikan keikhlasan. Ya, di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selamatkan beliau. Ya bahkan kata Nabi Yusuf, dikisahkan dalam surat Yusuf 33, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya. Wahai Tuhanku, wahai majikanku. Ya. Sesungguhnya penjara lebih aku sukai ya daripada ajakan mereka itu. Ya. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Nah, ini keutamaan ya, menjauhkan diri dari maksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Intinya barakallahu fikum, ini membutuhkan kesabaran yang ekstra. Meskipun ya, kesabaran ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah itu jauh lebih ringan. Ya, jauh lebih ringan daripada bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa lebih ringan? Iya. Karena kalau bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah itu kan dituntut untuk beramal. Ya, diminta untuk berbuat ya, seperti sholat. Itu kan kita harus berwudu, berangkat dari rumah ke masjid, ya, berjalan naik kendaraan, duduk nunggu imam datang, kemudian belum lagi sholatnya. Nah, pulang lagi mungkin di bawah terik panas matahari ya, itu kan butuh kesabaran. Iya, hari rutin seperti itu butuh sabar ya, menuntut amalan, dan ini lebih berat ya, lebih berat dibandingkan dengan bersabar dari kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Karena yang dituntut itu sekedar meninggalkan saja, meninggalkan, menjauh sudah ya, sudah dituntut apa-apa. Ya, enggak disuruh macam-macam, cuma sekedar tinggal kan. Ya, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan zalim, jangan riba, jangan ini, jangan itu, jangan semuanya. Ini jangan lakukan. Kalau jangan lakukan itu kan artinya meninggalkan. Tinggalkan aja. Ya. Eh, seorang misalkan ada seorang murid. Ya, ada seorang murid. Nah, diperintah oleh gurunya menulis di papan tulis. Ya, dua whiteboard harus penuh ditulis. Ini kan lebih berat ya, nulis kayak gini. Kenapa? Capek berdiri. ya konsentrasi ya dibandingkan dengan ya misalkan ya kamu ya jangan menulis ya jangan menulis ya, duduk saja misalkan itu kan lebih ringan kenapa ya, cuma diam aja ya, selalu meninggalkan aktivitas menulis beda dengan yang pertama ya. Kemudian yang ketiga as-sabru ala aqdarillah bersabar ketika menghadapi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ya 35. Allah menyatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah kalian sebagaimana ya ulul azmi dari kalangan para rasul mereka telah bersabar dan jangan kalian tergesa-gesa terhadap mereka. Ulul azmi telah lulus ya telah mendahului kita dalam masalah kesabaran ya ketika Allah berikan ujian yang lebih ya kepada ulul azmi ya baik dari Nabi Nuhnya, ya, Nabi Ibrahimnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, alaihi wassalatu wassalam. Diberikan ujian yang lebih, ya, dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lainnya. Lebih dahsyat. Ini disilahkan dengan ulul azmi, ya, yang punya azm. Ya. Nah, maka mereka telah bersabar. Ketika menghadapi ujian, ya, ketika menghadapi tantangan ya dan perlawanan penentangan dari kaumnya ya nah kemudian ya dari tiga jenis kesabaran ini ya dari sisi tingkatan yang paling tinggi adalah bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu bersabar ketika menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bersabar ya, ketika menghadapi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi ya tingkatannya. Ya, kenapa? Ya tadi yang kita sebutkan karena sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah itu kan dituntut apa beramal. Ya, ada yang diperjuangkan itu loh. Ya, ada yang diupayakan berbeda dengan kemaksiatan sebatas meninggalkan apalagi ya ujian berupa cobaan, bencana, ya penyakit. Ini kan sekedar menerima saja. Ya, sekedar menerima, ya. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasrah itu aja sudah. Yang tertimpa penyakit, pasrah. Ya tentunya sebagai bentuk tawakal kepada Allah ya seperti yang kita sebutkan dulu dalam pembahasan tawakal, ada usaha itulah. Cuma intinya ketika mendapatkan musibah, penyakit sabar. Ya. Wahtasib dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah wa qaulullah ta'ala dan di antara dalil yang menjelaskan tentang wajibnya bersabar ya dan keutamaan sabar ketika menghadapi ujian dari Allah adalah firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat ke-11. Allah berfirman wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ya Allah berikan hidayah pada hatinya. Allah bimbing hatinya. Ya, maka ini syarat seseorang ya, akan dibimbing, akan diarahkan, akan diselamatkan, ya. Akan diberikan petunjuk oleh Allah apabila dia beriman kepada Allah. Berkata Al-Qamah ya, rahimahullah di antara kibaru tabi'in Kata beliau, huwa rajul. Terkait dengan ayat tadi ya. At-Taghabun ayat ke-11. Huwa rajul tusibuhul musibah. Faya'lamu annaha min indillah. Fayardha wa yusallim. Ayat tersebut, ya ini terkait dengan seseorang yang tertimpa musibah. Seseorang yang tertimpa musibah, kemudian dia mengetahui bahwa musibah tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia pun ridha dan pasrah. Maka dia pun ridha dan pasrah. Ya, berarti di sini ya, syahidnya bahwa di antara bukti keimanan kepada Allah adalah ketika seseorang ridha dan menerima pasrah ya terhadap ya ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, misalkan berupa musibah yang menimpanya, berupa penyakit yang dideritanya, ya maka dia pun ridha ya pasrah. Maka ini menunjukkan ya kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita perhatikan ya ketika seorang tertimpa musibah, ketika menderita penyakit, itu ya jangan sampai seorang merasa sakit hati kemudian enggak terima. Kenapa? Kalau dihitung-hitung ya, masa sehatnya itu lebih banyak daripada masa sakitnya. Nah, sekarang misalkan ada seorang umurnya 20 tahun tertimpa sakit misalkan. Nah, sekarang sakitnya itu berapa hari sih? Dibandingkan dengan umur yang panjang itu. Demikian pula ketika tertimpa musibah itu sebentar aja. Ya. Dibandingkan dengan masa-masa lapang dan masa-masa senangnya, masa-masa enaknya lebih banyak. Ya, kita belum pernah mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Sakit sampai 18 tahun. Ya, dan beliau bersabar dengan itu. Ya. Nah, maka ini sebuah pelajaran bahwa apabila kita jujur ya beriman kepada Allah, maka pasti Allah uji. Ya, pasti Allah uji. Ya, maka di dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa ya di antara bukti ya kejujuran iman seseorang kepada Allah adalah ketika dia menerima ya dan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga faedah yang kedua di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika mendapatkan ujian, orang yang beriman sikapnya tepat. Responnya itu bagus. Apa? Sabar. Oke. Karena memang ya kita ketika mendapatkan ujian dari Allah itu adalah ya ujian dari Allah. Misalkan musibah, mendapatkan penyakit, itu ujian dari Allah menuntut kita ya, menguji kita ya, dari sisi kesabaran kita. Bagaimana ketika Allah berikan kepada kita kelapangan, rezeki, ya, kehidupan yang nyaman, ya, kesehatan, umur yang panjang, ya, sehat, masa muda, ya, ketentraman dalam berkeluarga, ya, punya tempat tinggal, kendaraan, ini dan itu. Ini juga ujian ya untuk menguji kita sejauh mana kita mensyukurinya. Sejauh mana kita mensyukurinya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ya, ini mungkin yang bisa kita sebutkan. Kita menjelang isya, persiapan insyaallah. Ya, dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala, karena hadis yang selanjutnya ini agak panjang. Ya, jadi kalau diputus tengah jalan kurang enak. Ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.